Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpahkan kepada kita nikmat begitu luar biasa sehingga kita dalam keadaan sehat wal afiat. Selawat seiring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita harapkan syafaatnya di kemudian kelak. Para pendengar RRI, kami dari tim Safir Al-Azhar akan membedah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat ke-82. Melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini dengan harapan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qanu akhrujuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Yang artinya jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan, usirlah mereka, Lut dan pengikut-pengikutnya dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Para pendengar RRI rahimakumullah, dari bahasa yang kita bahas pada ayat sebelumnya, pada ayat yaitu ayat 81 dari surah Al-A'raf, bahwasannya perilaku kaum Nabi Lut adalah membiasakan homoseksual dalam kehidupan mereka. Sehingga kita dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan jawaban kaumnya, usirlah mereka Lut, akhrujuhum. Usirlah Nabi Lut dan pengikutnya dari kotamu ini agar apa? Mereka itu bisa selalu melakukan kebebasan dengan homoseksual yang mereka anggap itu baik, pada hakikatnya itu adalah perbuatan yang amat zalim dalam pandangan Islam dan pandangan ajaran-ajaran yang lain. Oleh karenanya di sini mereka menganggap bahwasannya dengan mengusir Nabi Lut alaihi salam, mereka itu menganggap diri mereka itu suci. Pada hakikatnya tidak. Malah mereka itu dengan membiasakan diri dengan perbuatan homoseks, dalam artian dalam lingkungan kita, kalau tidak ada da'i, tidak ada ustad yang selalu menasehatkan, memberikan tausiah, maka merajalelanya perbuatan maksiat, miras, pergaulan bebas, kemudian asusila di antara masyarakat dianggap itu hal yang trendy, yang baik, maka tunggu azab Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya didampingi Abangda Haji Al Ustaz Ardiansah PhD, kami silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Safiar. Nah, kalau kita melihat memang jawaban daripada kaum Nabi Lut ini adalah suatu pembangkangan mereka terhadap apa yang dakwah yang disampaikan oleh Nabi Lut itu sendiri. Nah, mereka membantah apa yang disampaikan oleh Nabi Lut, ya. Dan mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah suatu kebaikan. Nah, ini yang paling kita takutkan. Apabila seseorang itu sudah menganggap suatu kemaksiatan itu, kata Syekh Mutawalli Sa'rawi, sebagai hal yang normal dan biasa. Begitu. Jadi kalau ini sudah berkembang di dalam suatu masyarakat, maka seperti yang dikatakan Ustaz Safiar tadi, bahwa yang paling ditakutkan itu adalah turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika suatu kemaksiatan atau kekotoran akhlak itu sudah merebak di tengah-tengah masyarakat, ini akan sangat sulit untuk mengkikisnya. Betul. Perlu mungkin satu generasi atau dua generasi, ya. Kalau kita melihat mungkin perlu waktu sampai berpuluh-puluh tahun untuk menghilangkan tradisi kemaksiatan itu. Betul. Ya, itu kalau adanya ada orang yang terus menerus secara simultan, secara konsisten mendakwahkan atau menyampaikan kebaikan itu. Tetapi kalau ada orang yang mendakwahkan kebaikan, tapi ada juga orang yang menyampaikan kemaksiatan itu juga lebih gencar lagi, maka yang ditakutkan tidak akan terjadi perubahan. Saya teringat dengan sesuatu pepatah dari bahasa Arab yang kalau diartikan begini, kalau sekiranya ada 1000 orang tukang membangun suatu istana, tetapi di belakang mereka ada 1 orang yang tiap hari, tiap tukang itu membangun, dia menghancurkan, maka lama-lama istana itu juga akan hancur. Bagaimana pula kalau hanya ada 1 tukang, kemudian di belakang mereka itu ada 1000 orang yang merusaknya, maka tidak akan pernah terrealisasi atau tidak akan pernah terjadi bangunan istana itu. Nah, begini juga yang kita lihat, kalau sekiranya hanya ada 1 ustaz atau 1 mubaligh, apalagi tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat, ya, kemudian dia dibiarkan begitu saja, bahkan mungkin diolok-olok dan dikucilkan, ya, ini akan sangat sulit melakukan perubahan itu. Karena apa? Karena banyak saja orang yang menyampaikan dakwah itu belum tentu dapat memberikan perubahan yang signifikan dalam waktu yang cepat, apalagi kalau hanya 1-2 orang. Maka daripada itulah, ya, menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran ini bukanlah hanya tugas individu, ya, tetapi juga adalah tugas setiap orang yang mengetahui tentang kebaikan itu. Mungkin itu, Ustaz. Ini kita cerita yang real, ya, Ustaz. Ya, kita lihat ini Allahu a'lam apa yang terjadi di balik dari apa, lumpur lapindo. Kalau sebagian saya melihat ada satu tulisan, memang ada di daerah Porong atau daerah lingkungan lumpur lapindo sebelumnya ini, ada satu memang hal yang dianggap biasa mereka itu, apa, mungkin asusila itu, dan tidak ada lagi di sana, udah biasa, istilahnya pergaulan bebas gitu. Ini salah satu contoh Allah, apa kan, Allah redamkan apa ini, perbuatan maksiat ini, supaya nggak ada lagi. Jangan menunggu hal ini terjadi, kan begitu. Kita ambil satu contoh, sebelum tsunami, partai yang ada di apa, di Banda Aceh itu, ya, pada hari sebelumnya mereka melakukan tarian-tarian telanjangan yang begini, yang mengakibatkan apa, mengundang azab Allah. Jangan suka kita mengundang Allah, kan begitu. Jangan katakan yang datang ini satu cobaan, itu hal yang alamiah, itu memang proses alamiah, tapi ada sebab akibat yang demikian ini. Maka dengan harapan kita kuranginlah durasi dengan semua lapisan masyarakat, baik aparatur negara, kepolisian, sama-sama kita mencegah hal yang ini. Memang dalam norma ketimuran kita, perbuatan homoseksual ini memang kurang wajar, kan begitu, sangat di apa, dilarang sekali dalam legalitas undang-undang, bahwasannya homoseksual itu memang sudah apa, mengundang hal yang buruk dalam kehidupan kita. Saya contohkan satu perbuatan yang buruk itu jangan pernah kita lakukan, kemudian menjauhi hal yang buruk itu susah, kan begitu. Jadi apa yang harus kita tarik di sini, sama-sama kita mengentaskan kemaksiatan ini, sehingga apa, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu akan turun sama kita. Tidakkah Allah menjanjikan Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi apabila memang betul-betul satu penduduk itu beriman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah ini satu sanjungan yang Allah berikan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menuntut kepada hambanya untuk melakukan lebih menyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini sebagai tolak ukur dalam kehidupan kita. Mungkin ini bisa, iya, digambarkan. Kalau kita melihat, Ustaz Safiar, di dalam ayat ini, maka ada semacam illah, ya, mengapa mereka mengusir, katakanlah, Nabi Lut alaihissalam dalam ayat ini. Selain bahwa Nabi Lut menentang apa yang dilakukan daripada orang-orang atau kaumnya pada masa itu, orang-orang kampung yang berada di situ itu berbuat tindakan penyimpangan seksual itu, mereka juga menganggap bahwa Nabi Lut ini adalah orang yang sok suci begitu. Iya. Ya, sok membersihkan diri. Membersihkan diri. Maka dalam hal ini Syekh Mutawalli Sha'rawi mengatakan, apakah salah orang itu membersihkan dirinya atau mensucikan dirinya dan menjauhkan dirinya daripada maksiat? Anu gitu. Nah, ini yang juga saya melihat sering terjadi di kalangan tertentu. Misalnya begini, ada di suatu tempat misalnya, di mana di situ sudah merebak kemaksiatan. Tetapi ya, ada seorang pemuda atau misalnya ada seorang wanita yang saleh dan salehah, kemudian dia mengasingkan diri dan tidak ikut ya di situ dengan permaksiat itu, maka dia dianggap orang yang asing. Nah, inilah yang sangat ironi kalau kita melihat di mana kebaikan itu malah asing di tengah-tengah kemungkaran. Yeah. Kan seharusnya kemungkaran itu yang dijadikan ditolak dan kemudian dimusuhi, bukan malah kebaikan itu. Nah, kita melihat hari ini banyak sekali ya penolakan-penolakan terhadap orang-orang yang memang dengan ikhlas menyuarakan agama itu dengan baik dan benar. Misalnya ada orang-orang yang atau kelompok-kelompok tertentu yang menyuarakan Islam itu tanpa tendensi atau tujuan dan maksud tertentu, semata-mata karena ingin menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar, tapi malah mereka dituduh orang-orang yang kemudian adalah orang-orang yang sok suci, sok benar dan sebagainya. Nah, oleh karena itulah kalau kita melihat penyakit seperti ini, dalam artian menganggap orang sok suci padahal dia memang ingin berusaha untuk mensucikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ternyata bukanlah penyakit yang baru, tapi sudah terjadi pada umat Nabi Lut alaihi salam terdahulu. Maka daripada itu, kalau kita lihat di sini redaksi yang dipergunakan Allah Subhanahu wa taala, innahum unasun yatataharun, mereka menuduh bahwa Nabi Lut dan pengikutnya itu adalah orang-orang yang sok suci atau membersihkan diri. Ya, maka kita sampaikan dalam kesempatan ini kepada para da'i dan orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan pernah merasa malu, merasa minder dengan pakaian Anda atau dengan gaya kehidupan Anda, selama itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagialah dan berbanggalah. Fa innal izzata lillah, sesungguhnya kekuatan, kebanggaan dan kemuliaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kemuliaan itu bersama dengan kita. Sebab kalau seorang pembantu saja, ya, dia menjadi pembantu di rumah presiden, maka dia akan orang akan tercengang melihatnya karena dia pembantu di rumah presiden. Bagaimana lagi kalau kita ini adalah menjadi abdi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu lebih mulia lagi. Artinya apa? Jangan kita pernah mundur walau setengah langkah pun, walau sedikit pun, bergaris dari apa yang telah menjadi keistiqomahan kita di dalam menjalankan Allah, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, selama itu adalah suatu kebenaran. Dan tentu tidak pula menjadi membuat kita menjadi orang yang menutup mata dengan pendapat-pendapat yang lain, dan tidak pula kita menjadi orang yang cepat sekali menyalahkan orang lain hanya karena berbeda dalam pendapat, yang itu semuanya memiliki asas atau memiliki dalil dari apa yang mereka ungkapkan itu sendiri. Mungkin benar, itu benar sekali Ustadz Ardiansyah, dapat kita ringkaskan dari kajian kita yang singkat ini, yaitu sama-sama kita untuk menumpas habis kemaksiatan. Jangan dianggap trendy dengan kemaksiatan itu yang mengundang bencana sama kita. Kemudian perbiasakanlah, mulailah dengan hal-hal yang baik itu dalam ajaran Islam, berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dalam lingkungan pribadi individu kita, kemudian keluarga, masyarakat kita. Semoga kita mempunyai cerminan yang baik, orang yang menyucikan diri adalah orang-orang yang beruntung terhadap kotoran itu, bukan merupakan satu aib, akan tetapi orang yang menganggap yang kotor itu atau yang buruk itu dianggap yang biasa, pada hakikatnya mereka itulah orang yang melakukan lampaui batas, dan mereka itu melakukan perbuatan yang keji di dalam pandangan Islam. Apa yang telah dipaparkan ini moga bermanfaat bagi kami pribadi. Mohon maaf atas segala kekhilafan dalam tausiah ini. Saya Muhammad Syafiar dan Ustadz Ardiansah mengucapkan syukran jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.